New Metro pasti aja. Thank you. luar biasa. Terima kasih juga Cakumala Tigana bersumbangkan. Terima kasih. Satu karya dari Ishida Lela bersumbangkan hasrat terpendam.